Baik, mohon maaf ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Nama saya Kristianto dari Pati, Jawa Tengah. Saya mau bertanya mengenai nama. Saya orang Islam yang diberi nama dari kecil bernama Kristianto. Tapi ada banyak orang yang mempermasalahkan nama dan agama saya. Katanya nama Kristianto itu adalah namanya orang Kristen, dan namanya orang Kristen tidak boleh dipakai di dalam dirinya orang Islam. Apakah benar yang disampaikan itu, Buya? Mengapa demikian? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah merubah nama-nama. Yang menama itu secara makna tidak baik, dan ketidakbaikannya itu mungkin karena zat maknanya tidak baik, atau nama itu pernah digunakan oleh orang yang tidak baik. Orang namanya pahit, namanya jelek deh, ya pokoknya. Ya Nabi berubah dengan nama yang baik. Ada orang mungkin tidak ngerti namanya Fir'aun. Ya kita rubah dong. Tapi ini Fir'aun yang soleh ya. Kenapa harus pakai nama Fir'aun? Tinggal dirubah saja. Ya, namanya Fir'aun. Orang tidak ngerti bahasa Arab, menempuh di Al-Quran namanya syaitan. Misalnya syaitan, saya ngambil di Al-Quran. Al-Quran kan kalamullah. Anak saya tanya, enggak syaitan itu rojimnya. Rojim. Bukan tidak mungkin loh hal-hal kayak begini. Apalagi orang-orang yang tidak beragama, tidak kuat agamanya. Jadi memberi nama itu adalah tidak memilih yang bagus. Misalnya apa? Anaknya lahir di mana? Diberi nama itu. Lahirnya pas mau lahir kesandung panci, anaknya namanya Panci. Ini kan dihubung-hubungkan untuk mengenang kesandung panci. Ada nama-nama. Sehingga saya kadang bingung, kadang-kadang di masyarakat kita kok namanya kok aneh-aneh betul ya. Ya, dahal begitu boleh diganti. Cuma nama panci kan tidak jelek. Anda butuh panci setiap hari, ya baguslah kasih nama anaknya Panci nanti. Tapi kalau namanya penjahat, misalnya nama setan, tolong cepat diganti. Itu Nabi mengajari mengganti. Kalau yang namanya Kris, siapa tadi? Kristianto. Kalau memang itu betul-betul maknanya mengarah ke arah ke agama tertentu, ya hendaknya dirubah secepatnya. Tapi kan dia baik, dia ustaz, dia baik. Tinggal merubah sedikit, enggak apa-apa. Nabi mengajari untuk merubah nama yang lebih bagus. Ya. Apalagi nama-nama itu pernah dipakai oleh orang-orang kafir dan sebagainya, misalnya Anda tidak perlu dengan nama itu. Bahkan memberi nama itu sendiri, di pendidikan beri nama. Memberi nama itu hendaknya dengan niat. Tidak cukup ibu Anda memberi nama yang baik artinya kepada anak Anda, akan tapi hendaknya ada niat. Di balik nama baik ini, nama-nama yang artinya baik, apa yang Anda inginkan? Sehingga kadang kita beri nama itu sesuai dengan tokoh besar itu, niat agar anak saya niru beliau, kan begitu. Kita tahu sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi misalnya. Bagus, namanya Salman. Tapi di saat Anda beri nama anak Anda Salman, misalnya Salman itu tokoh apa? Anda ingat itu? Apakah pemain drama kayak atau misalnya artis? Anda beri nama Salman bukan ingat Salman Al-Farisi, tapi Salman salah satu namanya sama. Berarti Anda punya kekaguman kepada sesuatu yang tidak baik. Berarti diam-diam Anda menginginkan. Kalau tiba-tiba anak Anda menjadi misalnya Salman, ada enggak nama Salman? Takut ada yang gunjing orang lagi. Misalnya contoh, insyaallah nama Salman baik semuanya. Contoh ada nama Salman Al-Farisi, ya. Mohon maaf, saya memang tidak pengen biasa menyebut nama-nama orang yang tidak baik. Sebab kalau kata Imam Syafi'i, inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Kalau disebut namanya orang baik itu rahmat akan turun. Tapi kalau disebut namanya orang jelek ini pada enggak senang, malaikat pun juga enggak senang. Makanya saya tidak pernah, tidak pengen menyebut nama-nama orang jelek yang enggak benar. Fir'aun tadi ya untuk beritahu ya. Siapa ini Fir'aun yang enggak ada gunanya, siapa yang Fir'aun ya. Baik, contoh kalau ada orang namanya, jangan Salman deh. Salman ini sudah terlanjur kita buat, Salman Al-Farisi. Seorang sahabat Nabi sangat mencintai Nabi, keluarga Nabi, sampai disebut Salmanu minna ahlil bait. Salman itu golongan dari kami ahli bait Rasulullah. Padahal beliau adalah dari orang Persia. Kenapa kok dia dianggap sebagai ahli bait Nabi, disanjung oleh Nabi? karena kecintaannya yang dalam kepada keluarga Nabi sampai disebut Salman minna ahlil bait. Hebat, pecinta Rasulullah Salman Al-Farisi. Baik, kemudian Anda memberi anak namanya Salman. Tapi di saat Anda beri nama Salman, ingat Salman Al-Farisi, hebat. Anda ingin mendidik anak Anda cinta Nabi SAW. Tapi jika memang misalnya di sana ada namanya Salman, itu adalah pencoleng terbesar atau penjudi besar namanya, atau pemain drama atau film misalnya, tak taunya apa? Salman, ingat dia kan? Berarti Anda pengen jadi kayak dia, diam-diam. Makanya nama baik belum jaminan, tapi hendaknya terlintas di benak Anda, di balik nama baik dan makna itu apa yang Anda inginkan, itu pemberian nama. Maka kami himbau, kalau memang betul-betul itu nama yang ada hubungannya apalah dengan kebiasaan agama lain, apalagi mengarahkan kepada ciri agama lain, Kristen misalnya, Anda rubah. Kenapa? Nabi mengajari merubah nama. Cuman gak ada orang keberatan nama ya. Keberatan nama itu namanya dua lembar, itu keberatan nama. Ya. Ada orang keberatan nama katanya, minta diganti dan sebagainya. Ya. Kemarin Anda minta kepada saya ganti nama, ya, namanya sudah baik, ya sudah, karena minta ganti ya, digantilah, itu ikuti. Jadi, jangan dihubung-hubungan dengan penyakit Anda ya, namanya keberatan. Namanya Muhammad keberatan. Loh, kita dianjurkan beri nama yang baik kok, berat bagaimana ya sudah. Sakit-sakitan ya memang, mungkin kurang gizi, mungkin ini. Jangan dihubungkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Oh, itu dah. Dan memang namanya penyakit bisa saja datang kepada siapa saja, biarpun orang kaya, banyak vitamin juga bisa sakit kok. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama-nama itu. Cuman biasanya di masyarakat kita, no. Kemudian dikembalikan kepada netonnya, Rebulegi, kayaknya Rebulegi nama ini. Kemudian sampai mau nikah pun hitung-hitungan. Sudah ketemu calon mantu cocok, gara-gara namanya nggak ketemu, sudah bubar nih. Nasib buruk itu orang salah belajar. Sudahlah, istikharah. Istikharah. Bagaimana hitungan Jawa, nama Muhammad dengan Khadijah nggak ketemu katanya. Gimana ini nama Khadijah dengan Muhammad nggak jodoh? Bukan Rasulullah ada namanya Muhammad, dan Siti Khadijah Kubra adalah orang yang bakal menurunkan orang-orang besar, Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan seterusnya sampai hari ini ahli bait Nabi SAW. Baik. Cuman karena ini ialah, jadi ibu kalau nikah nggak usah pakai hitung-hitungan ya. Jadi jangan bilang neton anak saya Rebulegi, nggak bisa ketemu sama calon nantu Seloso Kliwon. Nanti bingung deh, istikharah selesai, beres. Yang penting hakikatnya dia baik. Dia baik baru diistikharahi. Yang tidak baik nggak perlu diistikharahi. Mau dia kerjaannya nyopet, mau ngelamar diistikharahi, salah. Yang diistikharah itu yang benar baik, baru istikharah. Yang tidak baik langsung tolak, karena tidak baik. Baik, ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.